Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في دين عزنا الله إياكم الحمد لله kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas petunjuk Allah dan taufiknya. Allah membimbing kita pada keislaman dan keimanan. Dengan petunjuk dan taufiknya, Allah membimbing kita pada sunnah ini. Kalaulah bukan karena petunjuk Allah, niscaya tidak mungkin kita menjadi muslimin, tidak mungkin kita menjadi mukminin, dan tidak mungkin kita menjadi ahlu sunnah. Seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan petunjuknya kepada Islam ini, pada iman ini, dan nanti di akhirat kepada surga ini. Dan kalau bukan karena bimbingan dan petunjuk Allah, niscaya kita tidak mungkin menjadi muslimin mukminin. Tidak mungkin menjadi ahli jannah. Tidak mungkin menjadi ahli sunnah. Itulah nikmat yang harus kita syukuri. Ikhwati fiddin, azanallah iyakum. Sebelum kami lanjut, mohon para santri maju depan. Semua santri-santri ini maju depan. Biar bapak-bapak di belakang enggak apa-apa. Santri jangan bersandar. Semua santri maju depan sini. Ini penting buat kalian. Jangan biasakan dulu di belakang. Dulu depan santri semuanya. Maju. Nah, ini kosong, jangan berdesak-desakan. Ayo maju, kosong. Tidak ditanya, tidak tanya, tidak dites, maju sini. Coba antum lihat, kalau Pak Presiden bagi uang, pasti rakyat akan berdesak-desakan untuk antri minta. Ini bagi ilmu santri masa di belakang, jauh sekali. Iya, kan menuntut ilmu. Ketika mau dibagi ilmu, cepat maju, jangan mundur. Tidak ditanya kok. Jangan malu. Naam, ikhwati fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, akan kami sampaikan sebuah nasihat atau sebuah mu'idah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, dengan tema Asbabun Nasrullah lil Mu'minin, sebab-sebab pertolongan Allah bagi kaum mukminin, ala a'daihim, atas musuh-musuh mereka. Ya, nasihat dari beliau tentang sebab-sebab pertolongan Allah bagi kaum mukminin atas musuh-musuh mereka. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, fal wajib ala ahli iman fi jihadihim wa fi syairi syu'unihim ay ya'khudhu bi asbabin nasr. Wajib setiap mukmin dalam jihad mereka, dan dalam seluruh keadaan mereka, ya, untuk mengambil sebab-sebab datangnya pertolongan Allah ini. Wa istamsiku biha fi kulli makan, dan ia berpegang teguh dengan sebab-sebab tersebut dimanapun dia berada. Fil masjid, wa fil bait, wa fit tariq, baik ia berada di masjid, berada di rumah, ada di jalan, wa fil liqa'il a'da, juga dalam menghadapi musuh. Harus tetap ia ambil sebab-sebab ini. Jangan hanya di masjid, ia melakukan ketaatan, di rumah dia maksiat. Jangan cuma di masjid ia melakukan ketaatan, di jalan ia maksiat. Bukan itu sifat mukmin. Wa fi jami'il ahwal, bahkan kata beliau dalam segala keadaan. Sehingga setiap mukmin wajib untuk selalu komitmen dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Menjauhi segala larangan Allah. Sebab yang menjadi sebab petaka adalah maksiat. Ketika seorang melanggar, baik melanggar perintahnya Allah atau melanggar larangannya, dua-dua adalah sebab petaka. Maka ihwafillah barakallahu fikum, apa yang beliau sampaikan ini tentang sebab-sebab pertolongan Allah bagi mukminin atas musuh mereka, ini satu renungan bagi kita. Kenapa kita harus melakukan sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah? Sebab sungguh betapa banyak musuh-musuh mukminin, dan kita sadar ketika kita mengaku sebagai seorang mukmin, Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Lihat dalam suratul Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira Allah akan membiarkanmu begitu saja? Setelah engkau mengaku beriman, Allah tidak mengujimu. Laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah Ta'ala telah uji orang-orang sebelum mereka. Sebelum kalian, mereka telah Allah uji. Sehingga nyata bagi Allah siapa di antara mereka yang benar imannya, siapa pula mereka yang dusta. Hingga ihfilah barakallahu fikum, perhatikan, kami ingin ingatkan, musuh-musuh mukminin itu amat banyak. Pertama, jelas syaitan itu sendiri yang dari awal sudah menyatakan musuh kepada kita. Hingga Allah ingatkan, inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh setan adalah musuh kalian, jadikan ia musuh, jangan teman. Begitu Allah juga ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara total. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh itu musuhmu yang nyata. Berapa jumlah syaitan? Tak terhitung. Dari kalangan jin, syaitan tidak bisa kita hitung. Itu semua musuh. Bahkan Allah katakan, ikhwan fillah barakallahu fikum, dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi yang Allah utus adanya musuh dari kalangan syaitan, baik bangsa jin ataupun syaitan dari kalangan manusia, yang mereka adalah memusuhi, menghalangi dakwah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang bersama Nabi akan menghadapi yang sama, menghadapi permusuhan dari mereka, syayatinal insi wal jin, syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia, yang tentunya mereka benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci dengan pengikut-pengikutnya. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, ketika kita menjadi seorang pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, menjadi ahlus sunnah, sama dulu dan sekarang sama akan diuji. menghadapi demikian banyak musuh-musuh yang akan terus mereka menginginkan apa? Kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka inginkan memadamkan. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Bagaimana sunnah ini terkubur, tidak lagi muncul. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, petunjuk Allah ini, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan terus tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir mereka benci. Walaupun orang-orang musyrik mereka benci. Ikhwati fi din, a'azanallahu iyyakum. Ini dari kalangan syaitan. Semua memusuhi Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, terlebih di zaman kita ini, tentunya bukan makin sedikit, makin banyak tentunya orang-orang yang menginginkan untuk menutup dakwah ini, menginginkan untuk mengubur sunnah ini. Namun ingat apa yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adduwan minal mujrimin kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah sampaikan demikian pula kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuh-musuh yang terus menghadang, menentang dari kalangan mujrimin, orang-orang yang durhaka. Namun janji Allah, kafa bi rabbika, cukup Rabbmu Allah Ta'ala, hadian, dia yang akan terus membimbing, dan dia pula nasirah yang akan terus menolong. Hingga ikhwa barakallahu fikum, walaupun bagaimana kondisi manusia, tetap, kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, alal haqqi mansurun, akan tetap ada sekelompok kecil dari umat ini yang mereka berada di atas kebenaran, mereka selalu ditolong Allah. Dalam hadis yang lain, hatta ya'ti amrullah, sampai datang yakni hari kiamat, sampai datang keputusan Allah, yaitu sampai datangnya Allah menghendaki habisnya mukminin di muka bumi ini. Maka ikhwati fi din, azanillahu iyyakum, apa yang beliau sampaikan? Bada al-Islam gharib, fasaya'udu gharibun kama bada'a. Awalnya Islam asing, kembali asing seperti semula. Seperti yang kita rasakan. Dalam sejarah kita telah baca, awal mula Nabi mendakwakan Islam asing di tengah-tengah umat manusia. Kemudian Allah menolongnya, berkembang, hingga merata. Sampai di masa Khulafa ar-Rasyidin, tersebar ke seluruh penjuru dunia, timur maupun barat, utara selatan, merata keadilan, dan dikenal Islam sebagai rahmat. Subhanallah. Tapi ternyata kejayaan ini terus menurun. Bukan semakin baik kehidupan sesudah Nabi. Seperti ucapan Anas ibn Malik, beliau mengingatkan kepada kita, layati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Dulu yang dihadapi Rasulullah SAW itu jelas. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, nampak jelas. Namun di zaman kita, di samping tadi yang kita sebutkan, mereka syayatin, kata Allah Ta'ala, juga Allah katakan, walan tarada ankal yahud, walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridha kepada kalian mereka Yahudi dan Nasara, hingga kalian ikut agama mereka. Mungkin kita tidak bisa, muslimin dari agama Islam, KTP-nya pindah menjadi mereka punya. Tapi ideologinya, amalannya, ibadahnya, akhlaknya, itu yang menyerupai mereka. Seperti yang disampaikan Nabi SAW. Kata beliau, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum. Benar-benar kalian itu akan mengikuti model cara orang-orang sebelum kalian. Sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in. satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta, satu dhira demi satu dhira. Sampai pun kata beliau, hatta law dahalu juhra dhabin latabi'tumuh. Sampai pun mereka masuk lubang biawak, kau ikuti cara mereka. Lubang biawak padang pasir maksudnya. Yang sulit lubangnya karena panjang dan berkelok-kelok, belok-belok. Kalian dalam hal yang sulit pun mengikuti cara mereka. Hingga orang-orang dari kalangan sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka itu kayak Yahudi dan Nasara. Famanil kaum, siapa lagi kalau bukan mereka? Orangnya siapa lagi, kata beliau. Demikian ikhwa barakallahu fikum. Coba perhatikan. Apakah benar ada di kalangan muslimin yang mengikuti model mereka dalam beragamanya? Kalau tidak ada, tidak mungkin beliau akan sampaikan perkara ini. Hingga kata Abdullah ibn Mas'ud, min fasadi ulama'una fafihi sibhul yahud, wa min fasadi ubaduna fafihi sibhul nasara. Hancurnya ulama-ulama kita ini, kalau mereka itu modelnya kayak Yahudi. Mengerti ilmu, tapi mereka sembunyi. Sembunyikan ilmu. Tidak disampaikan yang hak kepada umat. Sedangkan hamba-hamba ini hancur, binasa ketika mereka seperti Nasara. Semangat ibadah namun tiada ilmu. Tidak di atas ilmu. Jauh dari petunjuk nabinya. Dan ikhwa barakallahu fikum. Allah khabarkan Yahud dan Nasara. Mereka itu jelas akan terus memusuhi orang-orang mukminin, terutama al-ghuraba ahlus sunnah. Terus yang berikutnya kata Rasulullah SAW. Beliau menghabarkan bahwa sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku ini kan terpecah jadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang kita tanya, dari 72 ini yang dikatakan beliau finnar, disebabkan mereka itu kesesatannya ada pada mereka, mereka tersesat, ya. Mereka yang 72 ini terhadap yang satu ini mendukung atau menghadang, memusuhi atau mencintai. Apa jawabnya? Memusuhi. Mereka sangat benci, mereka sangat memusuhi, mereka sangat anti, bahkan mereka berusaha memerangi yang satu ini. Hingga kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, ini bukan hanya menyebutkan banyaknya bilangan kelompok yang sesat, namun betapa luasnya subhat. Dan mereka yang 72 golongan ini pun tidak segan-segan bergabung dengan mereka Yahudi dan Nasara, karena sama modelnya, ya, di antara mereka, dan sama tujuannya di antara mereka, yaitu apa? Tujuannya satu. Untuk menghancurkan yang satu tadi. Karena yang satu ini mereka itulah yang dikatakan Nabi SAW. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang seperti aku ada padanya dan para sahabatku. Ini yang mereka benci. Semua kebencian mereka itu tertuju kepada yang satu ini. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum. Asy-Syaikh bin Basrah mula ta'ala mengingatkan kepada kita. Beratnya musuh yang harus kita hadapi itulah. Hendaknya kita selalu mohonlah kepada Allah pertolongannya. Mohonlah kepada Allah bantuannya atas musuh-musuh kita. Agar kita tidak dikalahkan. Agar kita tidak dibinasakan. Maka wajib kita mengambil sebab-sebab pertolongan Allah. Dimanapun kita berada. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15-17. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua kaum mukminin. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyul hamid. Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bihalkin jadid, wa ma dhalika anallahi bi'aziz. Wahai manusia, kalian semua fuqara', amat sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Seluruh manusia, bukan hanya orang yang beriman. Hingga Allah mengatakan, wahai manusia, kalian semua butuh kepada Allah. Butuh rizkinya, butuh nikmatnya, butuh karunianya. Dan lebih, ya, dari itu butuh petunjuk Allah Ta'ala. Coba renungkan, mampukah kita hidup di dunia tanpa karunia dari Allah Ta'ala? Satu saja nikmat Allah, karunia Allah dicabut, manusia binasa. Contoh, kalau Allah meniadakan tiba-tiba oksigen, tiada. Sehingga manusia sesak nafas, tak bisa bernafas. Kira-kira apa yang terjadi? Hidup atau mati? Sekejap manusia bisa mati. Atau Allah cabut, di dunia ini tidak ada air. Sama sekali tidak ada air lagi. Sehingga seluruh binatang, seluruh tumbuhan mati. Kira-kira manusia masih bertahan hidup atau ikut mati? Lihat, ini satu contoh. Tidak dicabut semua nikmat Allah. Satu item saja, satu jari nikmat Allah dihilangkan. Manusia bisa binasa. Air tiada, manusia mati semua. Tidak bisa hidup lagi. Tumbuhan hidup tidak bisa lagi. Binatang pun tidak bisa lagi. Coba perhatikan, andaikan petunjuk Allah, Allah cabut, apa yang terjadi? Yang mati bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan jasad kita. Yang mati adalah ruh-ruh kita ini. Hingga kita butuh petunjuk Allah. Ikhwah barakallahu fikum. Ya, manusia semua butuh. Dan Allah ingatkan, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, bisa saja Allah hilangkan kalian semua. Lalu Allah datangkan yang baru. Ketika kita semua durhaka, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mudah bagi Allah mengganti kita semua, lalu Allah datangkan yang baru. Seperti kaum-kaum yang dulu, ketika kaum Nabi Nuh durhaka, binasakan semua, yang selamat hanya yang bersama Nuh alaihissalatu wassalam. Begitu kaum Nabi Hud, begitu kaum Nabi Lut. Allah bisa seperti itu, dan Allah katakan, ya, wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Itu bagi Allah tidaklah sulit. Dan ya fila barakallahu fikum, ya, seluruh manusia ini amat sangat butuh kepada Allah. Semuanya fuqara, tak punya apa-apa kita sebenarnya di dunia ini. Kalaulah kita punya harta, harta itu siapa yang kasih? Itu titipan buat kita sebenarnya. Ya. Jangan kita kayak laron. Dikasih pinjam bulu sebentar terbang, lupa diri. Bulunya lepas, merayap lagi. Banyak orang di dunia kaya raya, tiba-tiba tak, hartanya hilang. Lenyap, merayap lagi. Seperti itu. Jangan kita sombong. Allah yang punya, Allah titip. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, ya, tentunya kita harus berusaha mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha menolong agama Allah, menegakkan hak-hak Allah. Bukan berarti ini Allah butuh kepada kita. Yang butuh kita kepada Allah. Maka ya barakallahu fikum, kita hendaknya berusaha untuk bisa menolong syariat Allah Ta'ala. Menjalankan syariat Allah yang telah na'am Allah utus dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menolong apa yang telah diajarkan Nabi. Dengan cara apa? Amalkan. Sehingga sunnah ini ketika dihidupkan, otomatis akan matilah bid'ah. Seperti tauhid ketika dihidupkan, syirik pun akan lenyap. Dulu manusia tenggelam dalam kesyirikan. Begitu Rasulullah SAW diutus membawa tauhid, maka lenyap kesyirikan. Begitupun kita ikhwah barakallahu fikum di zaman ini, kalau kita mendakwakan tauhid, insyaallah kesyirikan akan tertepis. Begitu kita mendakwakan sunnah, mengamalkan sunnah, bid'ah pun akan menipis dan tertepis. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah, lalu siapa lagi yang menegakkan sunnah? Binasa semua manusia. Ini berbahaya. Untuk singkat waktu, kami langsung masuk pada apa yang belum sampaikan. Di antara sebab, dari sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pertama adalah sabar. Dan yang kedua adalah takwa. Beliau menyebutkan ini karena dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam surat Ali Imran ayat 120. Ini sebab-sebab pertolongan Allah bagi mukminin. Kalau mukmin itu dia bersabar dan dia bertakwa. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian benar-benar bersabar dan bertakwa, pasti tidak akan mungkin mencelakakan kalian tipu daya mereka, musuh-musuh kalian, sedikitpun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka kerjakan Allah meliputi. Perhatikan ikhwah fillah barakallahu fikum. Sebesar apapun makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, sampai-sampai Allah katakan dalam firman-Nya, wa in kana makruhum latazulu minhul jibal. Hampir-hampir makar mereka itu bisa merobohkan gunung-gunung yang ada karena besarnya dan dahsyatnya makar mereka. Namun ingat, ya, itu kalau kalian benar-benar sabar, kalian benar-benar bertakwa, maka sebesar apapun makar mereka, musuh-musuh kalian, walaupun mereka semua bersatu, dari syaitannya, jin manusianya, semuanya mereka bersatu. Ya, Yahudi Nasar semua bersatu, musyrikin bergabung, tidak akan mungkin mereka akan mencelakakan kalian. Demikian pula yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas, wa'lam la'annal ummata, andekan manusia seluruhnya, umat seluruhnya, istamatil ummah, andekan manusia semua bersatu padu, ala ayyan fa'uka bisyai'in, mereka berkumpul bersepakat untuk memberikan satu manfaat bagimu, la yanfa'uk, tentu mereka tidak mungkin akan memberikan manfaat untukmu. Ya, illa katabahullahu lak, kecuali yang Allah tetapkan bagimu. Wa in istama'u ala ayyadurruk, dan jika mereka semua bersatu untuk mencelakakanmu dengan satu makar, satu tipu daya atau satu madharat, lam yadurruk, mereka tidak mungkin akan bisa mencelakakanmu. Walaupun bersatu seluruhnya, illa bisyai'in qad katabullahu lak, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Ingat itu. Iwa fila barakallahu fikum. Perhatikan. Allah juga katakan dalam surat Hud ayat 49. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka engkau bersabarlah. Sungguh. Akibat yang baik akhirnya hanya milik bagi orang-orang yang bertakwa. Iwa fila barakallahu fikum. Allah perintahkan kepada kita, ketika kita butuh yang itu berupa petunjuk Allah, engkau harus sabar. Engkau harus bertakwa. Supaya Allah memberimu petunjuk. Supaya Allah memberimu ilmu. Begitupun ketika kita butuh harta, butuh rizki, butuh rahmat dan karunia Allah, sabar dan takwalah engkau. Coba perhatikan ikhwah barakallahu fikum. Ya. Tadi Allah ingatkan kita bahwa kita manusia ini amat fakir, amat sangat butuh kepada Allah. Dan kebutuhan yang terbesar bagi manusia ini untuk hidupnya ruh kita adalah ilmu. Sedangkan kebutuhan yang terbesar bagi jasad kita di dunia ini air. Ya, untuk kita menghidupi jasad ini. Oksigen yang kita hirup. Ya. Maka perhatikan itu. Apa yang terjadi kalau air Allah tahan, tidak ada lagi hujan, tidak ada lagi semua kering. Jasad-jasad manusia bergelimpangan, kekeringan, mati tak bisa hidup. Begitu ketika ilmu berkurang, berkurang, berkurang. Maka banyak orang-orang yang muncul kejahilan di mana-mana. Ini berbahaya. Hingga iwa kalau kita inginkan ilmu Allah berikan kepada kita, kalau kita menginginkan petunjuk Allah berikan kepada kita, bertakwalah kepada Allah. Coba perhatikan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu in tantakullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil adhim. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jika benar-benar kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Dikatakan para ulama ihwa dalam tafsir bahwa takwa ini adalah sebab seorang memahami ilmu. Sehingga ketika ia ada takwa kepada Allah, Allah jadikan dia memiliki satu ilmu, satu kepahaman. Sehingga dengan pemahaman terhadap ilmu tersebut, dia bisa membedakan mana petunjuk, mana yang sesat, mana yang hak, mana yang batil, mana itu iman, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah dengan takwa ini. Sehingga ighfirullah barakallahu fikum, benar apa yang Allah katakan, innama yakhsyallahu min ibadil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada dari hambanya itu para ulama. Ketika mereka para ulama ini yang dengan keilmuannya mereka mencapai tingkat takwa, merekalah orang yang bisa bedakan mana hak dan batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Ya, dan mereka itulah orang yang menjelaskan kepada umat perkara itu. Namun ketika seorang ulama dia tidak ada takwa kepada Allah, mana mungkin dia akan jujur, sedangkan dia sendiri dusta, mendustakan dirinya, yakni dia tidak rasa takut kepada Allah. Sehingga mereka dengan sengaja melakukan amalan-amalan yang tidak diamalkan Nabi, mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan Nabi. Ini yang namanya ulama ussu, ulama yang jelek, yang membawa umat pada kesesatan. Dan ini bukan sedikit, ini mayoritas dan banyak jumlahnya. Sehingga ifa barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita, ulama yang sedikit ini, yang soleh ini, beliau menggambarkan, ya, mereka itu adalah ghuraba. Ghuraba, kata Imam Ibnul Qayyim, itu jumlah mereka memang amat sangat sedikit. Sehingga kata beliau, al-muslimuna finnasi ghuraba, orang-orang Islam di tengah-tengah manusia mereka itu ghuraba. Wal-mu'minuna fil muslimina ghuraba, orang-orang mukmin di tengah-tengah muslimin mereka itu ghuraba. Artinya orang-orang mukmin yang beriman seperti iman yang diajarkan Nabi, yang berakhlak, beribadah seperti yang diajarkan Nabi, mukmin yang seperti ini di tengah-tengah muslimin mereka itu ghuraba, asing, yakni ahlus sunnah, asing di tengah-tengah muslimin. Dan para ulama yang mereka mendakwahkan kepada manusia kembali kepada sunnah, mereka memerangi bid'ah, mendakwahkan tauhid, memerangi syirik, ini lebih asing lagi di tengah-tengah mukminin. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, jumlah orang-orang yang saleh di antara kita ini dibandingkan dengan manusia yang ada. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam hadis, antum finnasi kasa'ratil bayadha fi jambil sa'uril aswad. Kalian, ya ahlas sunnah, yang saleh dibandingkan dengan manusia, kalian itu seperti sehelai bulu yang putih pada seekor sapi yang hitam bulunya semuanya. Tak ada bandingnya. Menunjukkan betapa sedikitnya. Dan inilah maka dikatakan ghuraba. Bukan mereka nyeleneh, bukan mereka aneh, tapi mereka itulah. Ketika manusia menjauh dari sunnah, ia kembali mengajak pada sunnah. Ketika manusia mengajak pada syirik, ia kembali mengajak pada tauhid. Asing seperti asingnya awal-awal Islam ini. Bagaimana Ustaz? Adzan dulu biasanya atau lanjut? Naam. Ikhwati fiddin, azanallahu iyyakum. Kita lihat pula firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-28, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya, yakni ikutilah sunnahnya. Maka dengan demikian, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, kalian akan mendapatkan dua jaminan rahmat Allah. Di dunia engkau tidak akan tersesat, dengan rahmat Allah engkau diberi petunjuk. Di akhirat pun engkau selamat dari azab neraka, diampuni Allah dan masuk surga dengan rahmatnya. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dengan takwa itulah Allah akan jadikan untuk kalian cahaya yang engkau berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dikatakan para ulama bahwa yaghfir lakum di sini, dengan kalian takwa kepada Allah, kalian akan mudah untuk beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Namun orang-orang yang tiada takwa, sungguh betapa jauh mereka dari taubat. Perhatikan ikhwan barakallahu fikum, sehingga tidak ada takwa pada mereka, ahlul ahwa wal bid'ah, tidak ada. Andaikan mereka ada takwa, pastilah mereka akan berjalan mengikuti cahaya yang datang dari Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka nyata-nyata mendakwahkan kebid'ahannya, berarti mereka tidak ada takwa sama sekali. Maka ikhwah barakallahu fikum, yang kedua tadi adalah sabar. Kita diperintahkan Allah sabar. Dengan sabar dan takwa kita akan meraih pertolongan Allah Ta'ala di dunia juga kelak di akhirat. Lihat firman Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam firman-Nya untuk kita bersabar dalam surat Sajdah ayat 24. Allah sebutkan, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka seorang pemimpin yang memimpin umat ini, yang memimpin mereka dengan petunjuk kami tatkala mereka itu bersabar, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Yakin dan sabar itu akan mendatangkan pertolongan Allah yang besar. Yakin ini tumbuh karena ilmu, dan itulah takwa. Sedangkan sabar juga sama, karena ilmu seorang akan makin bisa bersabar. Ingat ikhwah, untuk meraih seorang pemimpin yang ideal, pemimpin yang adil, pemimpin yang diharapkan umat, tidak kita kemudian menuding, menunjuk penguasa-penguasa akan kedolimannya, tapi dengan memulai memperbaiki dari diri-diri kita sendiri, individu-individu yang kita semua ini adalah unsur dari satu negeri, unsur paling kecil satu negeri yaitu rakyat. Individu. Maka ingat, kalau kita masing-masing individu memperbaiki diri, membenahi diri, yaitu menyabarkan diri terus untuk taat, menyabarkan diri tidak maksiat, dan juga terus kita belajar ilmu untuk meraih takwa, maka Allah akan memberikan pada kita seorang pemimpin yang akan membimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan ucapan Ali ibn Abi Thalib ketika seorang datang memprotes kepada beliau, mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa di zamanmu ini seperti ini terjadi? Yakni kerusuhan-kerusuhan terjadi, ya, kekacauan terjadi, pertumpahan darah terjadi. Kata Ali bin Abi Thalib, kepada mereka kelompok ini, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin rakyatnya seperti Abu Bakar dan Umar dan aku ini, sedangkan ketika aku ini jadi pemimpinnya rakyat seperti kalian-kalian ini, ditunjuk mereka orang-orang Khawarij. Bagaimana mungkin aku memimpin seperti Nabi? Karena Nabi memimpin yang menjadi rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti aku ini. Sedangkan aku menjadi pemimpin rakyatnya seperti kalian ini, ditunjuk mereka. Gampang protes, gampang demo, gampang untuk ya berbuat anarkis. Nas'alu salamul afiyah. Maka Allah katakan, kalau kalian sabar, terus kalian belajar untuk meraih ketakwaan, Allah akan ambil. Di dunia ini, kalian akan ditolong. Diberi pemimpin yang dia akan memimpin dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ikhwa barakallahu fikum, kalau tadi Allah sudah sebutkan, begitu banyak musuh-musuh yang benci dengan sunnah ini. Dan tentunya benci dengan ahlus sunnah. Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengambil teman dekat orang kepercayaan dari orang selain kalian, di luar kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya terus membuat susah kalian. Waddu ma'anitum. Sungguh mereka amat sangat menginginkan kehancuran kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak jelas permusuhan dan kebencian mereka dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan ingat, yang tersembunyi di balik dada mereka itu lebih besar. Lihat apa yang mereka lontarkan. Kebencian mereka kepada salafi, kebencian kepada ya orang-orang mengikuti sunnah Nabi, nampak dari mulut-mulut mereka. Dan kata Allah Ta'ala, ya, yang dalam dada mereka itu jauh lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Sungguh telah kami jelaskan pada kalian ayat-ayat jika kalian benar-benar mau berpikir, kalian berakal. Yang ketiga adalah untuk kita mendatangkan, mendapat pertolongan Allah, sebab yang ketiga, yaitu kita menolong Allah. Menolong Allah Azza wa Jalla. Yaitu menolong bagaimana? Bittiba'i syari'atihi. Kita harus mengikuti syariat Allah. Wasabru ala dzalik, dan bersabar di atas syariat Allah. Ingat firman Allah dalam ayat surat Muhammad ayat yang ketujuh. Dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian benar-benar menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Ini sama dengan hadis yang disampaikan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ikhfadillah yakhfadzaka. Ikhfadillah tajidhu tujahab. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Na'am, kitab sunannya. Kemudian diriwayatkan dari, datang dari Ibnu Abbas, dan hadis ini katakan Syalbani hadis sahih. Beliau mengatakan, peliharalah Allah, pasti Allah pelihara engkau. Peliharalah Allah, pasti kau dapatkan Allah ada selalu di hadapanmu. Kata beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, faman hafizallah bihifdi dinihi. Siapa yang memelihara Allah dengan cara memelihara agamanya, wal istiqamah alaihi, dan istiqamah di atas agama Allah, wa tawasi bihaqqihi wassabr, dan ia selalu ya nasihat menasihati dengan benar, dengan sabar, dia menolong Allah dengannya. Ya, dengan sebab itulah ayyadu ala adui, Allah akan memenangkan kalian atas musuh-musuh Allah. Wa hifdhu min makaidihi, Allah akan menjaga kalian semua dari makar-makar musuh-musuh kalian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah berfirman, dan pasti wajib ya, dan adalah wajib atau pasti kami menolong orang-orang yang beriman. Siapakah mereka hadirin? Orang-orang mukminun alladzina istaqamu ala dinillah wa hafadhu ala haqqihi. Mereka orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah dan memelihara hak-hak Allah Ta'ala. yaitu menjalankan perintahnya, wabta'adu an manahi, dan ia menjauhi segala apa yang dilarang Allah Ta'ala. Ingat, terakhir, dengan sebab ini, kita akan mencapai derajat kewalian, tingkatan wali, kekasih Allah. Ya, untuk mencapai tingkatan itulah upaya-upaya kita, ikhwah. Kata Allah, kalau seorang benar-benar iman, istiqomah di atas agama Allah, memelihara syariatnya, Allah katakan, dia adalah wali Allah. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguh wali-wali Allah, tiada rasa takut pada mereka, tiada pula mereka bersedih. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Mereka mukmin, mereka orang yang bertakwa, itulah wali Allah. Dan ingat, tidak hanya 9. Ya, jangan dipatasi. Wali Allah raming songo. Wali Allah itu semua orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Seluruh dunia ini, siapapun di antara mereka yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Dan Allah nyatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Siapa yang berani memusuhi kekasihku, kunyatakan perang dengan dia. Lihat, Allah sebutkan pula dalam surat Al-Hajj ayat 40, kata Allah, wala yansurannallahu may yansuruhu. Pasti Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguh Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Allah tidak butuh banyak orang untuk menolong agamanya. Biar satu orang, Allah bisa menangkan dia. Contohnya Nabi Ibrahim sendiri melawan satu kerajaan yang dipimpin Namrud, raja raksasa yang besar badannya maksudnya. Ibrahim sendiri alaihissalatu wassalam. Siapa yang menang? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dibinasakan mereka oleh Allah Ta'ala karena sabarnya, takwanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitupun nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali beliau lolos dari maut, ya? Ketika beliau berjalan, ya, dikejar oleh orang-orang Quraisy masuk gua Sur. Kalaulah mereka yang ngejar itu lihat ke bawah, lihat di bawah kaki mereka ada orang bersembunyi dalam gua yang kecil. Nah, tapi Allah menghalanginya, tidak lihat. Ketika dikejar Surakah, sudah hampir didapatkan, ternyata tidak bisa lagi. Surakah terjebak, kudanya masuk dalam tanah. Bersama dia tidak bisa jalan lagi kudanya. Ya. Kemudian lagi ketika beliau di Mekah sudah mau dibunuh, juga lolos. Karena apa? Allah yang menolong. Mudah bagi Allah. Makanya kata Allah Ta'ala, siapa mereka yang dikatakan Allah tolong dia karena menolong agama Allah? Itulah dia, kata Allah, alladzina immakannahum fil ardh. Orang yang ketika Allah beri dia kedudukan di muka bumi, aqamus shalah, ia mendirikan shalah, wa atuz zakah, dia menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dia terus menyuruh kepada yang ma'ruf, wa nahu 'anil munkar, dan dia terus mencegah dari yang munkar, wallahu walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah akhir segala urusan. Berakhir pula insyaallah ikhwah tausiah kita malam ini, ya, dari dengan ayat ini, mudah-mudahan yang kami mampu bacakan ini bisa kita amalkan. Masih ada beberapa sebab yang lainnya, namun ya kurang berkenan kalau kita ya memperpanjang menunggu waktu sholat, kita sudah di azan. Dan ya fila barakallahu fikum, kami ucapkan jazakumullah khair atas na'am kebaikan antum semuanya, dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Itu dari kekurangan kami, yang benar dari Allah Ta'ala. Mari kita ikuti. Kami bertaubat pada Allah dari segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.